Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kita telah sampai pada ayat 80 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah baru. Setelah sebelumnya dua ayat yang lalu kita mengkisahkan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, dan sebelumnya juga kita menemukan kisah Nabi Lut, maka pada hari ini kita masuk kepada kisah Nabi Saleh dengan kaumnya yang bernama kaum Samud. Kaum Samud di ayat yang lain disebutkan dengan Samud, pada ayat ini disebutkan dengan Ashabul Hijr, pemilik batu. Hijr artinya batu. Karena apa? Karena mereka tinggal di daerah bebatuan dan membangun rumah di bukit yang dipahat dari batu, sehingga rumah itu menurut sejarah masih ada dan terlihat di gunung batu antara Khaybar dan Tabuk di semenanjung Arab atau di kerajaan Saudi Arabia. Para pendengar yang dirahmati Allah, menjadi menarik kisah surat Al-Hijr ayat 80 dengan ayat 80 ini, karena surat ini disebut Al-Hijr karena dia menceritakan cuplikan dari Ashabul Hijr ini, yaitu tentang kaum Samud, atau lebih tepatnya kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ashabul Hijr, pemilik batu, sebagaimana kita sebut sebelumnya, ada Ashabul Aikah, ada Ashabul Fil, artinya adalah bersandarnya makhluk kepada makhluk yang menurut mereka lebih kuat. Mereka merasa gajah lebih kuat sehingga mereka berlindung kepada gajah. Mereka berpikir bahwa pohon lebih kuat, maka mereka berlindung kepada pohon. Pada hari ini kita menemukan mereka melihat batu lebih kuat, maka mereka berlindung kepada batu. Tapi sebenarnya apa yang mereka pikirkan, mindset, persepsi, dan pola pikir mereka salah. Karena apa? Berlindung kepada makhluk adalah berlindung kepada tali laba-laba yang rapuh. Sebaliknya, berlindung kepada Allah adalah berlindung kepada tali kekuatan yang sangat kuat. Faqadistam sakabil urwatil wusqa lam fisama laha. Dia telah memegang pada tali hubu-buhul yang sangat kuat dan tidak mungkin terputus. Itulah iman. Kemudian kita menemukan al-mursalin. Padahal yang mereka dustakan itu satu nabi, yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Tapi kenapa Allah menyebutkan dengan al-mursalin, para rasul? Karena menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, satu nabi sama dengan semua nabi. Nabi adalah satu kesatuan, yaitu mengajak untuk beriman kepada Allah. Bila kita mengingkari satu nabi, maka sama dengan kita mengingkari para rasul, sama dengan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengutus para rasul tersebut. Inilah ayat 80 dari surah Al-Hijr. Untuk lebih jelasnya kita persilahkan kepada Ustaz Perdana melanjutkan dan menambahkannya. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita dibawa kepada suatu kisah kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Yang menarik adalah bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal, mereka mencapai peradaban yang tinggi karena tinggal di daerah yang berbatu-batu. Ini menarik karena ternyata kisah yang baru ini menggambarkan tentang bagaimana keingkaran manusia itu tidak memandang satu tempat, bisa di mana-mana. Ketika dia berada di tanah yang subur, mampu menghasilkan, mampu membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tersesat jalannya. Ketika dia berada di tanah-tanah yang tinggi sebagaimana kaum Samud ya, di dalam surat Al-Hijr ini, kaum Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala, itu mereka malah menjadi orang-orang yang ingkar mendustakan rasul-rasulnya. Nah, yang menarik juga di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ternyata cara pandang manusia itu mampu menyesatkan dirinya begitu. Lucunya adalah kaum Hijr ini membangun benteng-benteng yang membuat mereka merasa mereka itu akan kekal di dunia. Kita juga terkadang dengan perkembangan informasi teknologi yang canggih, sudah mampu kesana kemari melalang buana, ternyata kita menganggap bahwasanya diri kita sudah begitu hebat, sudah begitu berkuasa, sehingga kita merasa tidak lagi mati. Atau ketika ada orang yang mencoba untuk mencari obat untuk tidak mati begitu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dari beberapa film cerita bisa kita temukan ada air suci yang mampu mengawetkan manusia selama-lamanya dan sebagainya ya, dibuat penelitian dan sebagainya. Tapi di sekitar kita, kita tetap melihat betapa banyak orang-orang yang satu demi satu meninggalkan diri kita. Betapa banyak keluarga kita yang selama ini sehat walafiat, selalu menyayangi kita, satu demi satu meninggalkan kita. Seharusnya ini mencukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita bangun di dalam kehidupan ini, itu tidak akan bersifat kekal, karena kita sendiri yang membangunnya adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan usia. Satu saat kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya bagaimana kita mencoba untuk menyadarkan diri kita. Ya, satu kisah yang terjadi pada masa Harun Ar-Rasyid ketika dia meminta, tolong berikan saya nasihat yang terbaik lah supaya saya sadar. Akhirnya oleh ulama ini dia dibawa ke kuburan dan dikatakan, wahai Harun Ar-Rasyid, apakah akhir dari kehidupan para pembesar-pembesar sebelummu yang sudah hidup dalam masa, masa-masa sebelumnya? Kata Harun Ar-Rasyid, tidak ada, hanya berakhir di kuburan ini. Apa yang mereka dapatkan setelah mereka membangun istana-istana yang megah? Kata Harun Ar-Rasyid, tidak ada, kecuali mereka hanya pulang ke tanah ini saja, menunjuk kepada kuburan. Setelah itu dia kemudian pingsan dan tersadar kembali bahwa memang dirinya itu adalah seorang penguasa yang hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangka waktu yang sementara saja. Ini menjadi kisah ini menginspirasi kepada kita semua bahwa sehebat apapun teknologi yang kita capai, tetap kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Seberapa tinggi pun kekuasaan yang kita sedang jabat saat sekarang ini, tetap itu satu saat pasti akan berakhir. Kita akan turun. Kalaupun kita tidak pensiun ya, secara sendiri kita dipensiunkan dini. Ya, mungkin saja dalam masa jabatan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan jabatan atau jabatan itu secara paksa akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita perbaiki cara pandang kita. Ya, umat terdahulu dengan segala kehebatan mereka, Fir'aun dengan kekuasaannya, Karun dengan hartanya yang hebat, orang Madian ya dengan peradabannya, kemudian kaum Iram ya dengan ketinggian peradaban mereka, ada lagi yang membangun bendungan dengan hebat sehingga akhirnya mereka merasa jauh lebih hebat, bahkan lebih hebat daripada ajaran dakwah yang disampaikan oleh nabi mereka. Tidak ada yang berhasil dan kehidupan mereka itu hanya berakhir kepada kehancuran saja. Oleh karena itu, apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini hanya sifatnya sementara sekali, karena itu akan berakhir. Ya, oleh karena itu jangan dijadikan pegangan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang terdahulu menjelaskannya. Jangan pernah berpegang kepada manusia, tapi berpeganglah kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Kaya, Maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dengan demikian kita tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah terpedaya dengan segala kemewahan dan perkembangan ilmu teknologi yang mampu membuat kita menjadi ragu dan bimbang kalau iman kita tidak kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. ada pepatah yang mengatakan kafa bil mauti ibratan wa izatan, cukuplah kematian itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, dan izah sebagai nasihat. Jadi nasihat yang paling absolut yang perlu untuk disampaikan adalah ingat mati. Ada lagunya Ustaz Fardana ya, ingat mati ya. Kata wali ya. Wali. Ya, ini merupakan pelajaran bagi kita yang pertama. Dan kedua, sebagaimana telah disebutkan tadi, berlindung kepada makhluk adalah perlindungan yang rendah dan hina. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berlindung kepada Al-Hayyul Qayyum, la Al-Muhyil Mumit, la Yamut. Berlindung kepada Allah yang Maha Hidup, tidak mati, dan menghidupkan dan mematikan. Dan pelajaran ketiga di sini, wa kazzaba ashabul hijril mursalin. Walakot, ditambah lagi, walakot kazzaba ashabul hijril mursalin, bahwa jangan menolak perubahan kebaikan. Penolakan terkadang terjadi karena ashabul hijr merasa hebat dan super. Jadi jangan pernah berpikir merasa hebat dan super sehingga kita menolak perubahan menuju kebaikan. Yang dalam hal ini disampaikan oleh para rasul, boleh jadi disampaikan oleh saat ini ada kebaikan yang disampaikan oleh ustaz, ada kebaikan disampaikan oleh sejawat, atau mungkin kebaikan disampaikan oleh anak kecil. Jangan tolak kebaikan itu, apalagi ketika kita berpikir, ah siapa dia, ah apa jabatannya, ah apa statusnya, sehingga kebaikan itu terbuang percuma. Padahal keberhasilan manusia ketika dia mau menerima perubahan kebaikan. Betapa banyak kita menemukan perusahaan besar yang hancur gulung tikar karena tidak mau menerima perubahan kebaikan. Yang pada saat ini disebutkan kazzaba ashabul hijril mursalin adalah penolakan terhadap perubahan kebaikan, dan puncak kebaikan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul dan kemudian disampaikan oleh pewaris nabi, yaitu para asatidz. Menghormati kebaikan, iman kepada Allah adalah kunci kesuksesan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.